Yohanes Stepanus Tetanus nggak bakal jadi presiden karena dia ngaku Masya Allah, karena dia Islam. Makanya jangan tanya saya, tanya Pak Jokowi, tunggu dia datang di Pekanbaru. Dekati, beliau itu kan bisa didekati. Pak Jokowi, kenapa ini ulama-ulama ditikam? Saya pernah di Medan, begitu juga. Habis ada mu'alaf yang dikejar, saya giliran yang mau diganggu. Datang memang itu ormas kafirun. Lalu saya bilang begini sama Pak pengurus masjid, udah Pak Haji, enggak usah ditanggapi, biar saya hadapi. Datang dia 20 orang lebih. Saya bilang begini, hey, makhluk busuk di hadapan Allah, kau bawa 20 orang lebih, jangan bawa masyarakat Kristen. Saya juga tidak mau memperalat umat Islam, karena dari awal saya berdakwah tidak pernah bawa-bawa nama orang Islam. Saya keliling Indonesia, enggak pernah ada pengawal. Saya bawa mobil sendiri dari Jakarta, masuk Islam sendiri, dakwah sendiri, mati sendiri. Allahu Akbar. Saya bilang sama Pak Panitia Masjid, jangan biarkan saya dengan dia berurusan. Dia kan yang bawa orang kafir menyerang saya, jadi kita dua yang berkelahi. Sampai mati baru dilerai. Ayo, saya buka gamis saya dan saya ajak berkelahi di halaman masjid. Bukan begitu lah. Preman saja berani mati, apalagi ustaz. Rahasia perjalanan dari kandungan alastu birabbikum qulubala sahibna. Dari kandungan agreement pergantian dengan Allah sampai kepada pengakuan di yaumil akhir. Itu yang tahu kan ustaz-ustaz. Apalagi dengan kematian begini, innalillahi wa ma kana linafsin an tamuta illa bi idnillah kitaba muajjala wa may yurid sawabat dunya nutihi minha wa may yurid sawabal akhirat nutihi minha wa zannasis syakirin. Tidak ada kata Allah yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Akhirnya saya, dia mundur, dia pulang, saya pulang ke hotel. Katanya nanti dijemput di hotel. Apa perlu ditemani Ustaz? Nggak perlu. Memang saya sudah suka cepat mati. Kesenangan apa yang tidak saya rasakan? Kenikmatan apa? Kalau sudah bicara begini, semua nggak percaya. Karena iman Islam kita ini cuma sebatas logika. Rezeki yang dibawakan para ulama disampaikan dalam dakwah identik dengan uang, uang, uang. Ini yang Islam mundur bukan maju. Kan begitu. Ustaz Somad diganggu di Bali. Siapa yang dampingi beliau? Mana tuh muslim Bali? Mana? Ini kan direkam. Ustaz Somad disidang di depan bajingan-bajingan tengik, di depan setan-setan kafir. Ada enggak yang dampingi beliau? Alhamdulillah masih diselamatkan oleh Allah. Saya bukan cuma begitu, dikurung, diikat dalam karung, mobil dibakar, dibuang ke laut, masih hidup. Batang hidung saya patah. Tutup mata saya udah enggak jelas. Kemarin di Bengkulu lewat pauh, di cegat di tengah jalan, anak saya masih bayi dengan istri kami pulang dari Bengkulu mendarat. Saya enggak pernah naik pesawat, enggak tahu saya naik pesawat itu. Bawa mobil sendiri, dakwah sendiri. Selama 11 tahun enggak pernah juga ada sakit. Kita tidur di ruangan ber-AC. Baru tadi malam saya tiba jam 2:30 subuh habis ceramah di Pangkalan Lesung. Banyak juga pendukung Jokowi di sana. Saya kan tukang ceramah di seluruh Indonesia. Enggak peduli saya. Minimal paling penjara, maksimal mati kan begitu. Enggak percaya paling itu. Ah, bohong. Saya aja sudah muslim dari nenek moyang takut kok. Jadi dia mengukur kemampuan keyakinan seseorang itu dengan kelemahan dirinya. tidak jadi ukuran. Ini baru masuk Islam, ini sudah lama. Kan banyak orang yang mengatakan, oh sedangkan saya sudah lama Islam. Tidak begitu, apalagi ini masih baru. Ah, teori bohong ini. Ini yang kadangkala meruntuhkan keyakinan tauhid kita. Enggak jadi ukuran. Siapa yang jadi pendakwah itu karena ridha Allah. Maka nalillahi ayatan isabi waladi subhana isa qada amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Mau dari mana ke dia? Makanya saya sering pakai bahasa, lebih baik mantan bajingan, mantan kafir jadi ustaz daripada mantan ustaz. Ini setan dari Nusa Tenggara Barat yang murtad, Saifuddin Ibrahim. Wah, ngaku kiai di YouTube. Ngaku kiai, 3 kali ke Mekah haji katanya. Sudahlah, kalau orang yang murtad dari Islam itu kan cuma 2 persoalan. Kalau bukan beras 1 liter, Indomie 1 bungkus. Sudahlah. Kalau kamu bagaimana Yahya? Saya kebetulan pernah 16 tahun. Kalau Saifuddin mengatakan kiai, mana biodatanya? Saya ini pendeta dulu, tapi bukan pendeta di gereja, pendeta yang mempendetakan ribuan pendeta. Ini dokumen saya. Dedengkotnya, datuknya, mbahnya pendeta. Saifuddin, kalau kau kiai, mana biodatamu? Ini kebanyakan pembohong yang murtad-murtad itu. Nih saya, guru besar di Kristen, dokumen saya. Silakan kau fitnah di internet, tapi bukti ada. Pendeta gak bisa lapor saya, berani lapor saya bongkar semua ini rahasia gereja, orang Kristen masuk Islam. Allah, masya Allah, ini orang masuk Islam itu kan orang-orang yang intelijensinya di atas rata-rata, cerdas, pintar. Kalau yang goblok kata Allah enggak usah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a ansartahum am lam tunsirhum la yu'minun. Kalau goblok enggak usah masuk Islam. Saya sering bilang, saya Islamkan orang sudah ribuan. Coba kampung halaman saya, Manado, Sulawesi Utara. 99.9% kafirun Manado. Tapi coba buka Google, cek ke Kanwil Departemen Agama Manado, Kanwil Agama, Kementerian Agama Manado. Data statistik umat Islam saat ini 51%. Itu namanya bukti daripada dakwah. Apa sih Ustaz perbandingannya, perbedaan antara mukmin dan kafir? Kan kita hanya mendengar qada aflahal mu'minun allazina fi sholatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi muridun wallazina fi zakatihim fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun. Hanya itu yang sering kita dengar di masjid. Di mana keberuntungan orang beriman itu? Jangan diidentikan dengan materi ya. Kalau materi kan saya sudah memulainya, kita kalah, betul? Kita sementara sholat, mereka sedang transaksi. Kalah 5 langkah kita kalau soal itu. Makanya tak usah ambisi lalu meninggalkan ibadah. Tak usah ambisi lalu lalai dengan panggilan untuk beribadah. Mata buduna min ba'di. Itu pesan Ibrahim kepada Ismail anaknya. Rasulullah pesan kepada kita, amalkan 2 yang kamu akan selamat dunia akhirat. Wajib Quran dan Sunnah. Mantamasa kabi sunnati inda fasaddi umati fallahu ajru mi'ati syahidin. Barang siapa berpegang teguh kata Nabi kepada Sunnah di saat inda fasaddi umati, rusaknya umatku, maka mereka akan peroleh pahala 100 orang yang mati syahid. Seberapa banyak orang yang jalankan sunnah Nabi saat ini? Mana? Mana? Semua sibuk dengan urusan politik. Tadi malam kalau enggak salah saya dengar Ustaz Somad memberi makalah kepada 4 kandidat. Betul? 4 paslon. Baik-baik, jangan 4-4 ditangkap KPK lagi. Karena di Pekanbaru ini sudah berapa gubernur yang masuk? Bukan tidak ada Pak, dalam hadis Nabi ada itu. Aduh hadis no. Ada. Tak mungkin tak ada lah. Ada. Nabi didatangi oleh Ammar bin Ka'ab dan Abu Hurairah. Ya Rasul, man a'lamu nasi, man a'budu nas, man afdalu nas. Baginda Rasulillah al-aqilu. Siapakah orang yang berilmu? Siapakah yang ahli ibadah? Dan siapakah yang afdalun, orang yang paling utama? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala al-aqilu, orang yang berakal. Nah, berarti ada orang pintar yang tidak berakal. Nanti coba lihat ada spanduk-spanduk yang sudah beredar nanti kalau pemilihan. Insinyur Dr. Randus Haji Ismail Muslim MBA, MBU, MBS, MBA. Innalillahi, saking pengecutnya sampai tiang listrik wah tabrak. Iya, Pak. Bisa-bisa hanya pengecut begitu. Betul. Kenapa? Karena mereka munafik. Mana dasar kebenarannya? Wa minan nas man yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa bahum bimumin. Ada orang di antara kamu, ada manusia di antara kamu mengaku beriman kepada Allah, beriman kepada hari kiamat, tapi mereka menipu orang-orang beriman. Balasan daripada ayat itu, yuqadi unallahu wallazina amanu wa mayadauna ila anfusahum wa ma yasurun. Aduh, beginilah kalau nafas perokok. Hampir mati. Panjang. Nah, kalau bila rokok pasti haram, ini haram. Haram, nanti mati baru saya haram. Saya perokok, kenapa? Ada yang bilang haram? Enggak. Saya tidak haram. Rokok saya hajar satu hari sampai 5 bungkus. Saya mentahkan yang pura, tobat pura-pura itu enggak usah lah di dalam masjid ini. Mari kita bertobat, kata Nabi, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallahi. Kadangkala kita sembunyi di hadapan orang, tidak di hadapan. Saya sampai 5 bungkus satu hari. Hanya satu yang saya takut merokok bulan Ramadan, hanya kepada Allah yang saya dengar. Ente mau ngomong apa? Mana berani? Sudah saya nonton di YouTube yang ada maulud bidah. Jenggot tidak sesuai ukuran, lawan bidah, kafir, sesat. Coba kau bilang pendeta di depan Masjid An-Nur, "Hei, pendeta Batak AKBP, mati kau neraka tempatmu." Berani enggak? Enggak berani juga. Enggak berani. Kalau bicara soal ilmu Islam, bagaimana lempar jumroh, bagaimana sholat yang baik, tanya sama Ustaz Abdul Somad LCMA, Magister of Art. Tanya dia. Jangan tanya saya. Kalau soal munafik dan kafir, ini bidang saya. Yang mengerti soal munafik, mantan munafik. Yang mengerti soal kafir, mantan kafir. Begitu struktur dalam pembinaan iman jamaah. Tidak mungkin saya datang ke sini, begini ya cara sholat, bukan 60 derajat ya. Bukan tugas saya itu. Ente mau salto 15 kali ke atas dulu. Allah. Ada yang begini, dan juga yang miring. Macam-macam gaya umat ini. Al-Qur'annya sama, nabinya sama, Tuhannya adalah Allah. Ngapain dikit-dikit bidah? Yang maulud itu kafir, yang yasinan itu sesat. Ini orang-orang sombong. Saya waktu kafir masih pendeta dulu, hancurkan, robohkan, binasakan Islam. Jangan pakai tangan kita. Waktu saya pendeta, hancurkan Islam pakai orang Islam. Jadi saya curiga nih, kasta-kasta yang ceramah begini ini hanya menghancurkan. Dari mana golongan mereka ini?

Setiap bicara bismillahirrahmanirrahim. Ini satu inertial, Pak. Pak Jokowi kira-kira kalau jadi presiden, Pak, apa yang Bapak buat untuk Indonesia dan dari Sabang sampai Merauke? Oh, gampang. Gampang bukan gampang, Wi. Harusnya ente jangan bilang gampang, ente di kepalanya kan hitam. Muslim. Kalau ditanyain, insya Allah juga tanpa lam tasjid. Tidak menggunakan lam tasjid. Beliau insya Allah nyalain, Pak. Insya Allah. Pakai wawu. Bapak kan belajar ikhro, Pak Haji. Beliau enggak pakai lam tasjid. Insya Allah. Coba dengar baik-baik. Ini orang dari kafir yang masuk Islam, tapi belajar Al-Quran, insya Allah. Di pesantren Darussalam, Martapura. Saya belajar dengan Upin Ipin di pesantren, enggak peduli saya. Rally Kristen sana profesor. Ah itulah, orang kafir biar profesor, goblok ternyata. Masuk Islam belajar ikro satu lagi. Ah, bah, tak. Agak panjang sedikit harokatnya. Ah. Ya lebih baik begitu, Pak. Kita memang sengaja malu belajar Al-Qur'an. Nanti muncul kriwil baru kita pergi. Di televisi itu dandut apa itu? MNC dandut. Orang pangkat apa itu? Kolonel atau apa? Maju dengan kriwil. Malu belajar Al-Qur'an tapi belajar sama Ustaz Kriwil mau. Yang penting muncul di TV. Nah, ini cara orang kafir. Bikin umat Nabi ini jadi tontonan yang merendahkan derajat Islam. Itu. Cewek-cewek muslimah membaca berita, nah, komentator berita dulu berhadapan dengan politikus sampai begini dulu. Sudah gelisah, kenapa kita sudah pendek begini? Nah, sudah hilang-hilang kesempatan begini. Nah, jadi Bapak selama ini itu orang Islam semua, sengaja dibuat oleh kafir begitu. La yagurunaka taqallubul lazina kafaru fil bilad mataun qalil summa wahum jahannam wa fisal mihad. Jangan kamu terperdaya dengan kegiatan orang kafir yang ada di sekitarmu, sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Saya begitu masuk Islam. Istri saya juga tidak terbiasa bergaya seperti orang Manado. Karena kita hidup di pendeta itu, saya paling disiplin. Makanya saya begitu jadi pendeta rektor. Rektor, orang pergi ke Jerman sidang konven pendeta lain dengan perempuan. Ayo Pak Yahya, kita cari ini. Oh no, no. I'm still here in my home. Saya diam di dalam ruangan, saya tidak mau keluar kemana-mana. Please you, silakan. Dia cari perempuan di dalam kamar, saya tidak mau diajak, saya diam, saya rektor. Itu barangkali Allah tidak sembarang kasih hidayah kepada seseorang. Kalau dia lihat ini orang kafir goblok, ngapain dikasih hidayah? Di dalam sudah banyak bahlul, dia tambah lagi. Dikasih yang punya kemampuan, keberanian berdakwah. Ah, begitu masuk Islam pertama kali, saya datang kepada Kiai. Pak Kiai, saya mau ke masjid. Tunggu dulu Pak Yahya, ente kan belum disunat. Ya, tapi kan saya sudah mau masuk Islam. Tunggu dulu, boleh ke masjid tapi sunat dulu. Oh iyalah, kalau begitu besok Pak Kiai disunat. Ya, malam-malam saya kasih tahu istri, Mak, bagaimana disunat saya itu? Makanya kau cepat-cepat masuk Islam, pikir itu. Besok kau disunat, saya bilang sama, kamu juga sama-sama. Begitu saya disunat, 3 hari kemudian, Allahu Akbar, tidak bisa pakai celana. Ya, sarung begini selama begitu. Itu yang membuat orang kafir tidak mau masuk Islam karena sunat. Jadi setelah kering 3 hari kemudian dia bengkak. Saya bila telepon ketua MUI Pak Kiai Haji Yusuf Yamani. Eh Kiai, ini kalian sentimen sama saya. Kenapa dia bengkak tuh? Bukan Pak Yaya, ada gatal-gatalnya enggak? Iya gatal sekali ini. Oh itu mau sembuh. Sembuh bagaimana dia bengkak begini? Sini kau. Ini Kiai pantas ketawa-ketawa. Ah, mungkin dalam hatinya Kiai dasar bekas kafir, ini logika masih kencang ini. Datang Kiai, mana buka? Ini kenapa jadi begini Kiai? Kalian dendam sama saya ya? Bukan dendam Pak Yahya, gatal enggak? Gatal. Sudah, enggak tahu minyak apa yang dia kasih, langsung saya pingsan tertidur di situ. Kabarnya mulut kau bekas kafir. Tak. Begitu 2 minggu sembuh saya. Ah, sudah sembuh baru saya ke masjid. Lama ke pindah Jakarta, saya lihat-lihat di TV, orang tidak sunat, matanya cipit, pakai kopiah, pakai sorban, bisa masuk masjid. Allahu Akbar. Itu yang barangkali membuat sehingga Ahok menghina Al-Ma'idah. Dia mengatakan Al-Ma'idah 51 membohongi, karena ada umat Islam yang memberikan kesempatan. Oh, sampai ke keliling Haritanu Sudibyo, keliling kemana? Seluruh pesantren di Jawa, anak-anak santri cium tangan, dalam hatiku cium tuh tangan kafir kau kalian itu. Hah? Ahok masuk masjid ceramah, nggak tahu siapa yang suruh, kira-kira itu bisa masuk, bisa tembus ke dalam. Hah? Ibu bapak, cukup kita menderita 5 tahun begini. Saya ini orang yang pernah sidang pendeta 94 di Leiden. 2020 itu kan target. Target orang Kristen harus memimpin bangsa ini. Tapi yang mengatakan itu Paulus, Yohanes Paulus II. Sekarang sudah di neraka karena sudah mampus. Dia dengan beberapa pendeta di dunia ini. Itu kan sidang itu untuk mencari tahu kelemahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dipanggil ahli-ahli bahasa, apa Aramik, Hebrew, Arabik, Spanish, Perancis, semua dia panggil, Dutch, Belanda, untuk menafsirkan, ingin merubah haluan daripada Al-Quran. Dipanggil ahli bahasa itu, Smith John. Dibukakan semua kitab itu, pastor yang menguasai 21 bahasa. Begitu dia buka, dia cari. Termasuk yang debat dengan siapa ini? Jangan naik, William Campbell. Itu kan kuasai betul bahasa Arab. Begitu dicari tahu apa kata pendeta-pendeta itu? Muhammad sudah kunci dengan angka 9 setiap kata di dalam Al-Quran sana. Yang bisa kunci kata-kata dalam sebuah teori itu kan cuma komputer. Apakah di zaman Rasulullah ada komputer waktu itu kira-kira? Angkat tangan para pendeta, mundur. Kami tidak mampu merekayasa Al-Quran ini. Jadi saya masuk Islam itu, 8 tahun saya belajar Al-Quran. Di tengah kerumunan Yahudi, saya lihat orang Yahudi sembahyang Bet Tepila. Nama kalau kita masjid, kalau di sana tempat sembahyang Yahudi itu Bet Tepila, bukan sinagoge. Mana ada ustaz ceramah di Jakarta sinagoge? Di TV One lagi muncul di TV One, katanya ada 3 agama yang bersumber dari Ibrahim, Kristen, Yahudi, Islam. Wah, ini ustaz belajar dari mana ini? Agama yang bersumber dari Ibrahim itu cuma satu. Kul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyam millata ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin qul aina salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Masyaallah. Hanya satu dia bilang, ada 3. Dan kita umat Islam dan Kristen di Indonesia ini sudah ketipu. Kalau bicara Injil identik Kristen, Isa Kristen, Taurat Yahudi, Musa Yahudi, Nabi Muhammad sendiri Islam. Jadi Kristen apa Yahudi, Musa, Injil Isa, Muhammad Al-Qur'an. Jadi seolah-olah 3 nabi ini beda. Al-Masih datang pada tahun 6 sebelum Masehi. Profesor Dr. Abineno mengatakan, Profesor Abineno, ini pendeta Kristen Abineno, rektor terkenal di dunia, dosen Kristologi, Dr. Julius Leonard Christian Abineno, seorang teolog Kristen terkemuka berkata, sampai hari ini kita tidak tahu secara pasti tanggal, bulan, dan tahun berapakah Yesus dilahirkan. Lihat Abineno, ibadat jemaat dalam abad-abad pertama, Badan Perpustakaan Kristen Jakarta 1961 halaman 64. Ini pendeta kaliber yang mengatakan, sampai hari ini kita tidak tahu tanggal, bulan, dan tahun berapa Yesus dilahirkan. Nah, kalau tidak tahu, MUI menurunkan fatwa, mengucapkan selamat Natal, haram. Saya tidak terlalu jauh begitu mengatakannya, karena sudah terlanjur banyak umat Islam mengatakan. Tapi saya lebih menggunakan kalimat ilmiah. Siapa yang mengatakan selamat Natal agamanya Islam kepada orang kafir Kristen, maka dia bukan haram, sama-sama goblok dengan kafir, kan begitu.

Lalu kenapa kok pendeta-pendeta ini tidak tahu, Ustaz? Mana dia tahu, dia cuma pendeta kelas teri. Apalagi pendeta kalau di kabupaten ini ya, provinsi ya. Nah, kalau pendeta di provinsi begini IPK-nya tinggi 3,50-an itu. Tapi kalau pendeta kayak di desa-desa di Siak sana ya sudahlah, itu paling 2,5%. Ya karena saya rektornya, bagaimana tidak tahu. Saya berkati orang pendeta-pendeta ini, dia tidak akan mendapat ijazah kalau tidak saya berkati, teguhkan. Ini dokumen saya memberkati pasca sarjana. Terakhir ini saya sudah mau masuk Islam ini, saya berkati beberapa puluh orang. Ini pasca sarjana, magister tolologia, bukan teologia, ilmu tolologia. Kalimat Adonai jismor kami kolra yesemor etnap setami kolra Adonai jismor ka kaufu eka meata wehat olamim. Nah, kalau bahasa Ibrani serahkan kemari, kalau bahasa Arab Ustaz Somad. Ini bahasa Hebreu, bahasa Ibrani, Adonai jismor kami kolra. Ini pendeta-pendeta menangis di bawah. Dia tidak tahu ini doa kutukan bagi Bani Israel. Malu saya ya. Allahu Akbar, saya malu sebenarnya begini-gini. Malu dengan dosa-dosa di masa jahiliyah. Makanya saya kalau tengah malam mengaji di kamar itu dengan istri, ada kala saya menangis, ada pula saya ketawa. Nah, duduk saya dengan istri TV, nonton televisi begini. Ada pendeta, datanglah kepadaku. Saya bukan ngomong kosong apa ini. Sambil saya nonton, saya lihat-lihat, masa Allah ini ngomong kosong. Saya ingat saya dulu begitu. Belajar betul memang Abu Nawas tidak pernah sadar. Nah, dia susah mau keluar dari Kristen masuk Islam. Satu, di Islam tidak ada juru selamat. Saya sudah rasa hidup dalam Islam ini. Cari nafkah dengan cara yang halal. Ya, memang berkeliling dakwah, tidak ada manajemen saya. Saya sering bilang saya ustaz liar, bukan ustaz terhormat, kan begitu. Siapa yang mau jadwalkan saya, silakan jadwal. Tujuannya satu, dakwah, bukan politik. Tujuannya dakwah. Dakwah apa? Dakwah tauhid. Ibarat handphone saya ini charger. Mulai lemah di sini, atau ada yang rencana mau jadi binatang seperti saya Budin. Tidak jadi, kan begitu. Saya aja dari kafir sana masuk Islam. Kenapa ente tidak mau? Orang Manado itu beda dengan orang Batak. Batak ada Nasution Kristen, ada Nasution Islam. Kalau Manado tidak. Waloni itu tidak ada yang Islam. Semuanya Waloni itu Kristen. Nanti saya masuk Islam, baru keluarga-keluarga saya termasuk ayah saya pun ikut masuk Islam. Dia marah sama saya. Dia bilang, kamu Yahya, kamu lihat nanti ya. 3 hari mati kamu Yahya. Mati kenapa ini kawan? Kau masuk Islam, bikin malu keluarga. Kita di Manado malu karena kau masuk Islam. Tidak usah malu. Saya bukan orang bodoh yang masuk Islam. Saya orang yang berpikir. Tunggu kamu. Berapa puluh pendeta mendoakan kamu di Manado. 3 hari mati kamu Yahya. Saya orang tuamu. Berapa hari Pak? 3 hari. Hari pertama saya tidak mati. Sampai sekarang sudah 11 tahun belum mati-mati. Bapak saya berangkat duluan. Sampai mempatah leher saya. Detik terakhir mau masuk Islam. 50 lebih pendeta di kepala saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Keluar roh-roh Islam. Ketawa-ketawa. Sampai sekarang roh Islam malah lebih kuat. Tidak keluar-keluar. Pendeta yang mendoakan saya masuk Islam. Sederhana kok. Ngapain debat-debat di YouTube? Murtadin mu'alaf, pendeta lawan apa ini? Ini kitab Kristen bukan Injil. Bikin pengakuan. Saya mau debat dengan Anda, tapi saya tidak mengakui kitab Anda adalah Injil. Karena Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Saya membuktikan bahwa Injil, bahwa Al-Quran itu ada Injil. Wa itzkola isyamu maryama. Ya Bani Israilah, ini Rasulillahi ilaikum musaddiqalimah baina yadayya minat Taurat wa muwassisun bi Rasulil yati mim badismuhu Ahmad. As-Saff ayat yang ke-6. Saya mau tanya waktu Al-Qur'an surah 30 ayat yang surah 60 ayat yang ke-6 ini turun, apakah Nabi Muhammad sudah lahir atau belum? Belum. Berarti Al-Quran sudah ada, Islam sudah ada, semua Nabi beriman Islam. syariat syariat agama yang mereka lakukan sama dengan syariat agama Islam. Tapi belum sempurna. Di zaman Musa solatnya berdiri cuma dua waktu, pagi dan malam. Di zaman Isa cuma tiga waktu. Wa idz qala Isa ibnu Maryama, dia saksikan bahwa saya anak Maryam. Bin Maryam berkata, saya hamba Allah, Nabiullah yang diutus tengah-tengah kamu untuk menggenapkan Taurat. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, Nabi Muhammad. Jadi belum datang Nabi Muhammad 576 tahun, Isa sudah menyampaikannya. Ahmad bin Abdullah lahir 20 April 571. Tidak apa-apa kalau umat jemaah mau bikin maulud Nabi. Tidak apa-apa bikin maulud Nabi. Siapa bilang itu bidah? Tiang tidak boleh kalau umat itu melaksanakan ulang tahun orangnya masih hidup. Tadi saya bilang, wa maka dari nafsin antamuta ila bi'idnillah kitabamu ajalah. Karena kematian itu adalah ketentuan dari Allah. Saya Muhammad Yahya Waloni lahir di Manado 30 November 1970. Usia saya 40 tahun. Tahun depan umpamanya Allah kehendaki, dari dulu sebelum saya lahir Allah kehendaki Yahya Waloni ini akan mati umur 50 tahun. Ibu bapak nanti bulan November mengucapkan selamat ulang tahun Ustaz. Itu sama dengan mendoakan saya, mudah-mudahan kau mati satu tahun lagi. Paham kira-kira? Enggak boleh. Nah, ini maulud Nabi setelah Nabi sudah tidak ada. Enggak apa-apa anaknya yang kita telusuri. Kewibawaannya, kecakapannya, sampai Michael Hart dalam bukunya 100 The Great Men in the World, Prophet Muhammad Good Bench number 1. Nabi Muhammad itu ranking pertama sebagai orang terbaik. Buku-bukunya, karya-karya beliau, susunan sastra yang terkandung kata mereka di dalam Al-Qur'an. Itu yang membuat kami tertarik. Jadi enggak ada tuh orang masuk Islam dibawa-bawa Indomie dibujuk-bujuk. Mana ada, saya aja masuk Islam enggak ada yang bujuk. Setiap ustaz saya datangi lari, enggak berani kami, Pak, enggak berani. Karena mereka tahu saya ini orang yang bagaimana di sana. Enggak ada, enggak mungkin. Ustaz-ustaz saya tanya, apa tuh Islam? Agama. Kalau agama ngapain saya masuk Islam? Saya sudah punya agama, Kristen. Tapi saya tahu Islam ini dari Israel. Bagaimana saya melihat ada tiga agama besar di sana, Yudaisme, Kristen dan Islam. Yahudi ini mengakui Islam ini agama yang benar. Masjidil Aqsa itu adalah bangunan yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Tinggalkan negerimu Ibrahim, pergilah ke Makkah yang tandus dan gersang. Di sana baru timbul perjanjian sunat antara Ibrahim dan Ishak belum lahir, Ismail. Ibrahim 83 tahun, Ishak umur 13 tahun. Terjadi perjanjian kitan sunat. Nanti malaikat mau hancurkan Sodom dan Gomora, kampung halamannya Nabi Lut, mampir di rumah Ibrahim. Malaikat bilang, "In, lah baik malaikat, kami mau kasih hancur tuh Sodom itu, karena terlalu banyak Jeremy Tenti di sana." Enggak, saya baru dikasih tahu Ustaz kalau ceramah di Pekanbaru tolong bilang Jeremy Tenti itu. Nah, terlalu banyak Jeremy Tenti di sana. Dia yang setuju itu kawin sama-sama sejenis. Orang saya ceramah di masjid di tanah apa di Kelapa Gading, ada anak muda gendut hitam orangnya pakai jeans ceramah. Saya sholat qobliyah zuhur. Saya waktu sholat sunnah, dia juga sunnah. Dia di depan. Begitu dia duduk tawaruk saya lihat lubang di sini. Karena dia sudah gendut hitam, caranya sempit, dia setengah mati. Saya kelihatan sini lubangnya. Habis sholat saya, deh. Kamu kalau ke masjid menghadap Allah itu yang sopan. Celanamu kesempitan tadi, untung gak pecah. Kelihatan lubang di belakang. Emang siapa lu, Be? Gua Ustaz, gua mau ceramah di sini. Oh ya maaf Ustaz, lu bersyukur lu. Gua yang lihat, kalau yang lihat Bang Ipul bisa berabe lu. Kan cuma berabe bisa robek lu. Nah dosa inilah yang dihancurkan, LGBT. Sekarang sedang merajalela, hati-hati, hati-hati di Pekanbaru jangan-jangan ada juga yang begitu. Itu LGBT, kawin sesama jenis, mampir di situ Ibrahim, barulah hancur Nabi Lut.